Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka di yang berkantor di UK dan disiarkan secara live melalui channel ANB dan juga di fanpage Aminur Bais, juga di ada channel kajian online Paduka, Pak ya. Sekarang namanya apa, Pak? Betul. Namanya Paduka_UK. Paduka underscore UK. Ya. Baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari kajian kita dengan mengacu kepada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan alhamdulillah kita sampai di bab tentang Al-Mashu Alal Khufain, mengusap dua sepatu. Wal imamah wal jabirah, juga mengusap imamah, penutup kepala. Dan al-jabirah, juga menutup perban yang menutupi badan disebabkan karena uzur tertentu. Baik, bagi Anda yang sudah memiliki bukunya Fiqhul Muyassar, silakan dibuka. Al-babu sadis, bab yang keenam, tentang mengusap dua sepatu, imamah dan jabirah. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di sini. Dan kalau kita lihat, ada 7 masalah yang akan dibahas di satu bab ini. Yang pertama tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Kita baca terlebih dahulu. Sepatu tidak perlu kita definisikan, dan di sini disebutkan oleh penulis sepatu adalah sesuatu yang dipakai dan dikenakan untuk di kaki, ya. Dan termasuk di antara khuf adalah, atau yang mengikuti hukum khuf adalah kaos kaki. Selanjutnya tentang masalah yang pertama, hukmul mashi alal khufain, hukum mengusap kedua sepatu. Mengusap kedua sepatu jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Dan itu rukhsatun minallah, keringanan yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk takhfifan, sebagai bentuk keringanan bagi para hambanya. Wadaf anil haraj, dan dalam rangka menghindari kesulitan. Wal masyakati anhum, dan keberatan bagi para hamba. Dan bolehnya mengusap sepatu didasari hadis atau didasari dalil dari sunnah dan ijma kaum muslimin. Untuk sunnah terdapat hadis yang mutawatir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya mengusap sepatu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Ahmad, "Saya enggak ragu sedikit pun tentang bolehnya mengusap sepatu karena ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." 40 berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wa qala al-Hasan al-Basri, kata Hasan al-Basri rahimahullah, "Haddatsani 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain." Ada 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengusap sepatu. Di antara hadis itu adalah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, kemudian setelah itu beliau berwudu dan beliau mengusap sepatunya. Baik. Sekarang coba kita berikan catatan dari apa yang tadi disampaikan oleh penulis. Jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang mengusap sepatu, ini termasuk di antara pembahasan fikih, termasuk di antara pembahasan fikih. Sunnah dengan orang Syiah. Contoh yang lain di antara kajian fikih tapi dia masuk ke ranah akidah adalah masalah kewajiban qadha bagi wanita haid untuk sholatnya. Karena seperti yang kita tahu, wanita haid tidak boleh sholat dan nggak boleh puasa. Namun ada sebagian kelompok yang mewajibkan wanita haid untuk qadha sholat. Dan ini merupakan titik sengketa antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Dalam fikihnya Khawarij, wanita haid dia enggak boleh sholat tapi nanti diqadha sholatnya. Tapi dalam fikih Ahlus Sunnah, orang yang wanita yang tidak sholat disebabkan karena haid, maka tidak perlu mengqadha sholatnya. Tapi kalau dia tinggalkan puasa Ramadan, wajib mengqadha puasa Ramadan. Karena itulah dulu di zaman Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Fama balun nisa'i taqdis sawma wala taqdin nisa' wala taqdis shalah?" Kenapa para wanita itu mereka mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat? Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan pertanyaan ini dari ibu-ibu, seorang wanita tadi, beliau langsung bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu wanita Khawarij? Kemudian jawab wanita ini, "Tidak. Innama as'al, saya hanya mau bertanya." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kami diperintahkan untuk mengqadha, umirna biqadha is-shaum walam nu'mar biqadha is-shalah." Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kesimpulan fikihnya, ya karena memang perintahnya kayak gitu. Kita diperintahkan mengqadha puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Padahal sebenarnya qadha bagi wanita haid, qadha salat bagi wanita haid itu masuk dalam kategori pembahasan fikih. Tapi ketika itu menjadi titik sengketa, ya, qadha salat bagi wanita haid, ketika itu menjadi titik sengketa antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij, maka kajian fikih ini masuk ke ranah akidah. Dan banyak kita jumpai terjadi perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang liberal di zaman sekarang dalam permasalahan fikih. Sehingga kajian yang awalnya adalah kajian fikih, tapi dia masuk dalam pembahasan akidah karena ada sebagian kelompok tertentu yang dia menyimpang di masalah ini dan itu menjadi ciri khasnya. Contoh yang lain, ya, tentang masalah khitan wanita. Ini kan dibahas dalam kajian fikih. Ini dibahas dalam kajian fikih. Tapi dalam perjalanannya ternyata ini menjadi titik sengketa antara ahlu sunnah dengan kelompok liberal. Sehingga kelompok liberal mereka tidak mengakui keberadaan syariat khitan bagi wanita, tapi ahli sunnah mengakui. Ya. Meskipun di kalangan ahli sunnah sendiri ulama beda pendapat tentang khitan wanita itu hukumnya seperti apa, dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa khitan bagi wanita hukumnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu alam. Baik. Kembali ke sini. Jadi mengusap sepatu termasuk titik sengketa antara ahlu sunnah dengan syiah, sehingga dia kajian fikih tapi dimasukkan ke ranah akidah. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menurut syiah, ya, menurut syiah, mencuci wudu itu, untuk wudu bagian kaki diusap dan tidak dicuci. Ini menurut syiah. Sehingga ketika wudu selesai mengusap kepala, ngambil air dikit dibuang terus dipakai untuk mengusap kaki. Ini cara wudunya syiah. Sehingga untuk bagian kaki diusap, tapi dia enggak pakai alas kaki, enggak pakai pelapis apapun, cuma diusap. Sementara kalau kita ahlu sunnah dicuci ini kaki. Kalau wudunya syiah itu diusap. Di saat yang sama, mereka menolak syariat mengusap sepatu atau mengusap alas kaki. Dan mereka menolak syariat mengusap sepatu atau kaos kaki. Baik. Sehingga ini bagian dari keanehan syiah. Yang tidak disyariatkan mereka katakan itu disyariatkan, yang jelas disyariatkan mereka menolaknya. Sementara Ahlussunnah ini berbeda dengan apa yang tadi dikatakan oleh syiah. Menurut Ahlus Sunnah, kita copy ya. Wudu bagian kaki dicuci dan tidak boleh diusap. Kalau diusap nanti batal wudunya. Bagian kaki ya. Namun mereka menerima syariat mengusap sepatu atau kaos kaki. Dan mohon Anda bedakan dua hal ini. Pertama adalah bagian kaki dicuci, tidak boleh diusap. Yang kedua, menerima syariat mengusap sepatu atau kaos kaki. Artinya apa? Wudu di mana kakinya tidak pakai alas kaki, kakinya telanjang, enggak pakai sepatu, enggak pakai kaos kaki, maka ketika wudu wajib dicuci. Tapi kalau menggunakan kaos kaki atau sepatu, maka nanti boleh mengusap bagian atas sepatu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa kadzalika yajuzul mashu 'ala al-jawarib wa hiya ma yalbisu 'ala ar-rijli min ghairil jildi kal khiraq. Wahuwa ma yusammal an bisyurab. Demikian pula diperbolehkan untuk mengusap kaos kaki, yaitu yang dipakai di kaki namun tidak ada kulitnya, tidak berbahan kulit ya. Atau dalam bahasa sekarang disebut dengan asyurab, disebut dengan kaos kaki, diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Li'annahuma kalkhufi fi hajati rajuli ilaihima. Karena kaos kaki itu seperti sepatu ya, sebagaimana orang membutuhkan ketika melakukan safar, butuh sepatu, dia juga butuh kaos kaki. Wallahu alam. Tayyib. Insyaallah cukup jelas di sini. Bagian pertama kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa mengusap sepatu atau kaos kaki itu disyariatkan dalam agama kita meskipun ditolak oleh Syiah. Ya. Karena Ahlussunnah meyakini bahwa syariat mengusap kaos kaki itu ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari sisi syarat mengusap kedua sepatu. Penulis menyebutkan wa hadhi syurut hiya, ada beberapa syarat, di antaranya adalah kedua sepatu tersebut dipakai dalam kondisi suci. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau mengatakan kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anza'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain fa masaha alaihima. Al-Mughirah bercerita, aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika masuk waktu salat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, Al-Mughirah mendekat ke kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melepas kedua sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da huma. Biarkan sepatu ini. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena ketika saya memakainya saya dalam kondisi suci. Fa masaha alaihima." Lalu beliau pun mengusap keduanya. Yang kedua, syarat yang kedua, satruhuma li mahallil fardhi. Ay al-mafrudu ghusluhu min ar-rijli falau dhahara min mahalil fardhi syai'un lam yasihal mashu. Kita tulis di sini ya. Syarat bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki. Syarat pertama tadi sudah disebutkan, yaitu harus dipakai dalam kondisi suci. Nah, apa yang dimaksud dalam kondisi suci? Dalam kondisi suci bisa dimaknai dua hal. Yang pertama, sepatunya enggak ada najis, sepatunya suci. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, ketika memakai si pemakai sepatu sudah bebas hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi harus dipakai dalam kondisi suci, seperti syarat yang disebutkan oleh para ulama, itu maknanya dua. Pertama, sepatunya suci, enggak ada najis. Yang kedua, ketika memakai, si pemakai sepatu sudah bebas hadas, baik besar maupun kecil. Sehingga kalau mau pakai, wudu dulu, setelah selesai wudu baru dipakai kaos kakinya atau sepatunya. Yang kedua, sepatu atau kaos kaki harus memenuhi atau harus menutupi bagian yang wajib dicuci dari kaki. Yang wajib dicuci dari kaki itu apa? Yang wajib dicuci bukan dari ya. Anggota wudu kaki. Yang wajib dicuci di anggota wudu kaki apa itu? Yang wajib dicuci di anggota wudu kaki adalah sampai mata kaki. Sehingga kalau kita buat bahasa yang lebih ringkas gitu ya, sepatu dan kaos kaki harus menutupi mata kaki. Karena itu kalau sepatunya pendek yang terlihat mata kakinya, dan itu umum yang ada di zaman sekarang ya, sepatunya pendek sehingga tidak sebagaimana sepatu orang di masa silam yang seperti sepatu tentara, seperti sepatu polisi tinggi, maka sepatu seperti ini tidak boleh diusap permukaannya, yang sepatu-sepatu pendek tadi, sehingga selama mata kakinya kelihatan, maka dia belum memenuhi derajat atau belum memenuhi syarat bisa diusap. Baik, selanjutnya syarat yang ketiga yang disampaikan oleh penulis, ibahatuhuma fala yajuzu almashu alal maghzubi wal masruq wal hariri lirajulin lianna lubsahu maksiatun fala tustabahu bihi ar-rukhsah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, sepatunya tidak dipakai untuk maksiat. Jika sepatunya dipakai untuk maksiat, maka hukumnya tidak diperbolehkan, karena mengusap khuf itu sifatnya rukhsah. Jika sepatunya untuk maksiat, tidak boleh diusap, karena mengusap sepatu itu rukhsah, keringanan ya, keringanan syariat, dan orang yang sedang berbuat maksiat tidak boleh melakukan atau tidak boleh mendapatkan rukhsah, tidak boleh mendapatkan keringanan dalam syariat. Baik. Yang keempat, taharatu ainiha fala yasihul maswa ala najas kal muttakhidhi min jilsi himar. Yang keempat, bahan sepatunya harus suci. Jika bahan sepatunya najis, enggak boleh diusap. Ya, misalnya yang dicontohkan oleh penulis adalah sepatu yang terbuat dari kulit keledai. Yang kelima, ayyakun al-mashu fil muddatil muhaddadah syar'an. Ya, dilakukan selama rentang waktu yang ditetapkan syariat. Baik, ini lima syarat yang disebutkan oleh penulis ya, untuk bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki, baik ketika safar maupun di rumah. Baik, syariat ini bagi masyarakat umum nampaknya masih jarang dipahami, sehingga terkesan aneh kalau kita ajarkan ke masyarakat, Anda kalau wudu ya, sepatunya enggak usah dilepas, kaos kakinya enggak usah dilepas ya. Kalau sepatunya mungkin dilepas karena dia di bawah mata kaki. Kaos kakinya enggak usah dilepas, usap saja atasnya dan sekarang silakan wudu. Sekarang silakan sholat. Sehingga ketika dia wudu, wudunya sempurna, tapi bagian kaki cukup diusap kaos kakinya, kemudian selanjutnya boleh melaksanakan sholat. Baik, dengan ketentuan yang tadi kita sampaikan ya, ada lima syarat yang disampaikan oleh penulis dan tadi sudah kita simpulkan. Nah, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pengalaman yang ini saya sampaikan kepada para jamaah. Jadi kami punya prinsip begini, selama masih bisa menggunakan air maka tidak boleh tayamum. Dan di pesawat itu tidak ada debu ya, kalaupun ada hanya sangat sedikit sekali, dan itu pun bukan debu tanah tapi debu kain ya. Misalnya di jok pesawat kalau kita tepukkan tangan kita memang seperti ada yang lengket, ada yang nempel, tapi itu debu kain bukan debu tanah. Padahal syarat tayamum adalah fatayamamu sa'idan tayyiba, lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Sa'id itu permukaan tanah. Maka bahan sintetis seperti kain, kemudian plastik yang ada di sekitar kita, jika dia mengeluarkan debu ya, kalau kain bisa ya, sehingga ada benang yang terpotong kecil-kecil dalam jumlah yang banyak. Jika dia mengeluarkan debu lalu dipakai untuk tayamum, maka hukumnya tidak sah karena dia bukan permukaan bumi. Karena itulah ketika tayamum harus dia harus bersinggungan dengan debu yang berasal dari tanah. Nah, bagaimana dengan di pesawat? Di pesawat kita nggak jumpa kayak gitu. Baik, ketika di pesawat Anda nggak bisa tayamum dengan mengusap tembok atau dinding pesawat. Itu bukan bagian dari tanah, itu plastik atau barang yang diproduksi, sehingga dia bukan permukaan tanah. Terus gimana? Selama masih bisa wudu di toilet, wudu. Wah, nanti bahaya, Pak. Baik, kita ajarkan wudu minimalis. Sehingga gimana caranya dia berwudu tanpa harus menghabiskan banyak air. Nah, salah satu kuncinya adalah menggunakan kaos kaki. Lalu kaos kaki itu diusap. Sehingga kita sampaikan kepada para jamaah biar nanti wudunya di toilet itu bisa dilakukan dengan baik. Sebelum berangkat, ya, wudu dulu. Setelah wudu, pakai kaos kaki yang suci. Nah, berarti di situ memenuhi dua standar. Bahasanya kaos kakinya harus suci dan pemakainya bebas dari hadas. Sudah? Nah, selanjutnya kita berangkat, dan ketika masuk waktu sholat di pesawat, kita ke toilet berwudu sebisanya dengan air yang sangat terbatas. Dan saya praktekkan satu gelas yang biasa dipakai untuk, ya, mungkin sekitar 200 mili. Kalau dipakai minum kan 240, ya, itu lebih sedikit lagi, sekitar 200 mili bisa saya gunakan untuk wudu. Dan bagian kaki cukup saya usap. Sehingga karena bagian kaki diusap, tidak butuh air yang jumlahnya banyak. Baik, ini salah satu di antara manfaat ketika orang mengenal syariat mashul khufain. Barangkali Bapak Ibu yang tinggal di iklim dingin atau di daerah yang punya iklim dingin, saat turun salju saya kira cukup berat untuk bisa menggunakan air, kecuali harus dihangatkan. Dan salah satu di antara solusi, jika kita ingin selalu menggunakan kaos kaki, maka di posisi sangat dingin seperti itu, kita bisa mengusap kaos kaki tanpa harus melepasnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk bisa dipahami apakah orang mukim juga boleh melakukan seperti ini. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Bagaimana cara mengusap sepatu dan bagaimana tata caranya? Yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian permukaan, bagian atas dari sepatu. Sehingga cukup bagian permukaan yang diusap secara dominan, ya, bukan cuma ujungnya saja tapi secara dominan, ya, maka dia sudah sah menggantikan cuci kaki ketika wudu. Sebagaimana kata Jarir bin Abdullah, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala dhahirihima. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khuf, maksudnya adalah bagian permukaannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu." Andaikan agama itu didasari logika, tentu bagian bawah lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atas dari sepatu. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffihi. Sementara aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap di bagian atas sepatu. Jadi yang diusap bagian atas. Insyaallah cukup mudah untuk dipahami. Jadi di sini beliau detailkan karena ada sebagian orang yang punya anggapan, ya. Ada sebagian orang yang punya anggapan mengusap sepatu itu bawah juga diusap. Di bawah diusap, atas diusap. Tapi ini pandangan yang kurang tepat karena praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya mengusap bagian atasnya saja. Wallahu a'lam. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat tentang masanya, rentang bolehnya mengusap sepatu. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini bin nisbati lil muqim wa man safarahu la yubihu lahu al-qasru yawman wa laylah wa bin nisbati lil musafir safaran yubihu lahu al-qasru thalathatu ayyamin bilayaliha. Jadi tentang rentang mengusap sepatu. Bagi mukim, ya, bagi mukim dia hanya boleh sehari semalam. Bagi musafir maka dia boleh 3 hari 3 malam. Baik, ini rentang mengusap sepatu. Di situ ada batasan waktunya. Kalau mukim boleh sehari semalam. Sehingga kalau misalnya orang enggak kuat dingin ketika melepas kaos kaki, dia enggak boleh dia boleh tidak melepas kaos kaki ya. Dan nanti ketika wudu cukup diusap bagian atasnya. Namun batas dia hanya sehari semalam. Kalau musafir boleh 3 hari 3 malam. Baik. Sekarang kita akan bahas mubtilatuhu. Nanti ada pembahasan tentang bagaimana cara menghitung, menghitung sehari semalam, menghitung 3 hari 3 malam. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Kita akan bahas berikutnya adalah mubtilatuhu, pembatal mengusap sepatu. Pembatal mengusap sepatu. Syariat atau anjuran untuk mengusap sepatu menjadi batal, bolehnya mengusap sepatu menjadi batal disebabkan karena beberapa hal berikut. Idza hasala ma yujibul ghuslu batalal mashu. Pertama, jika orangnya junub atau kondisi apapun yang mewajibkan dia mandi besar, maka batal disyariatkannya boleh mengusap sepatu. Yang kedua, apabila ada sebagian dari anggota wudu yang tersingkap, maka batal bolehnya mengusap sepatu. Yang kedua, ada bagian kaki yang terbuka. Ya, sehingga misalnya dia pakai sepatu hak tinggi, ya, sepatu hak tinggi itu berarti sekian senti di betis. Ya. Kemudian ternyata depannya bolong, sampai jarinya kelihatan, ya, jarinya kelihatan dan misalnya sepatunya banyak yang bolong, banyak yang kelihatan, maka tidak boleh diusap, tidak boleh diusap. Selanjutnya yang ketiga. Melepas sepatu, sepatunya dilepas, maka ini bisa menyebabkan batal. Dan yang keempat adalah berakhirnya masa bolehnya mengusap sepatu. Baik, empat ini yang menjadi pembatal mengusap sepatu. Pembatal mengusap sepatu artinya nanti bagian kaki wajib dicuci sehingga dia tidak berhak mendapatkan rukhsah ini. Nanti karena dia melakukan pelanggaran, rukhsah ini enggak berhak untuk dia ambil, maka dia harus melakukan yang seperti kondisi asal ketika tidak ada rukhsah. Ya. Misalnya mengusap sepatu berarti nanti ketika enggak ada rukhsah, bagian kaki wajib dicuci. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan bahas tentang rentang, ya. Rentang bolehnya mengusap sepatu. Tadi sudah kita sampaikan bahwa rentangnya bagi mukim itu sehari semalam, sementara bagi musafir 3 hari 3 malam. Bagi musafir 3 hari 3 malam. Baik. Nah, sekarang mulainya semalam, mulai menghitung semalam dan mulainya menghitung 3 hari tiap malam atau 3 hari 3 malam itu gimana caranya? Di buku disebutkan wa tubtada'u muddatul mashi minal hadathi ba'dal lubsi kaman tawaddu'a li salatil fajri wa labisal khuffaini wa ba'da tulu isyamsi ahdatha wa lam yatawaddu' thumma tawaddu'a qabla salatil zuhri fabtida'ul muddati min tulu isyamsi waqtal hadath wa qala ba'dul ulama ibtida'uha min haitsu tawaddu'a qabla salatil zuhri. Baik, gimana cara ngitung masa 3 hari 3 malam ini? Atau masa sehari semalam? Kita ambil masa sehari semalam ya. Cara ngitungnya itu dimulai sejak ya. Dimulai sejak hadas pertama. Ada juga yang mengatakan ulama khilaf di sini dimulai sejak ada juga yang mengatakan dimulai sejak mengusap pertama. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. A mandi. A mandi. Lalu wudu. Wudu di kamar mandi. Berarti di sini dia sempurna hilang hadas kecilnya. Ya, dia enggak punya hadas besar karena dia mandi-mandi bersih-bersih, lalu setelah mandi dia wudu. Berarti dia enggak punya hadas kecil. Di sini hadas kecilnya sudah hilang dengan wudunya. Setelah itu dia memakai sepatu. Ya, atau kaos kaki. Atau kaos kaki. Ini terjadi di waktu pagi ya. Ini pagi. Sudah? Lalu kejadiannya A batal jam 9. A batal jam 9. Lalu A wudu lagi jam 11.30 menjelang duhur. Sudah? Lah, perhitungan sehari semalam itu sejak kapan? Ada dua pendapat, bisa dihitung sejak jam 9. Si A ini makainya setelah subuh. Setelah subuh dia mandi, terus dia wudu. Setelah itu dia pakai kaos kaki, sholat di masjid. Jam 9 baru batal. Sudah? Kemudian dia wudu lagi jam 11.30 menjelang duhur. Nah, ngitung sehari semalam sejak kapan? Ada yang mengatakan sejak jam 9. Sehingga dia punya waktu untuk mengusap kaos kaki sampai jam 9 berikutnya. Selama 24 jam jika dia orang yang mukim. Dan ada yang mengatakan dimulai sejak wudu lagi, yaitu jam 11.30. Sehingga dia boleh mengusap dari mulai jam 11.30 hari ini sampai jam 11.30 besok. Baik. Sehingga kalau kita menggunakan pendapat yang kedua ya, kita pakai pendapat ini. Ini yang kita jadikan sebagai acuan. Maka jika ada kasus seperti ini ya, si A mau sholat zuhur hari berikutnya, bolehkah dia wudu dengan hanya mengusap sepatu? Bolehkah dia wudu dengan hanya mengusap sepatu? Ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah dia mau wudu jam berapa untuk hari berikutnya itu? Apakah jam 9 ataukah jam 11.30? Kalau dia wudunya jam 11.30, menurut pendapat yang mengatakan berakhirnya itu ketika hadas atau mulai waktu perhitungan waktu itu ketika hadas, hukumnya enggak boleh. Si harus melepas kaos kaki dan cuci kaki. Tapi menurut pendapat, dia boleh mengusap sampai jam 11.30, maka dia boleh usap ketika wudunya dilakukan sebelum zuhur, jam 11.30. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Walhamdulillah. Nah, jadi memang sekali lagi, ini kalau dalam keseharian kita cukup jarang ya. Sehingga ketika kita membahas ini rasanya kok aneh gitu ya. Tapi begitu kita tahu ilmu ini, manfaatnya saya perlihatkan kepada para jamaah ketika kita sedang safar, naik pesawat, sementara kita punya keterbatasan untuk berwudu, maka salah satu di antara caranya adalah usap kaos kaki, itu sangat menghemat air. Pada kondisi ketika Ramadan, Masya Allah, Masjidil Haram, manusia berjejer, sehingga semua saf ada isinya, terutama ketika 10 terakhir, sampai rebutan kadang ya. Itu orang kalau sudah di dalam masjid, kemudian mendekati waktu sholat, kok dia hadas keluar dari masjid, jangan harap bisa balik lagi. Ya, saking banyaknya manusia. Akhirnya gimana? Beberapa di antara mereka wudu di tempat i'tikaf, sehingga kain ihram itu dijadikan alas, terus dia wudu menggunakan air zam-zam. Nah, sekarang bagian kaki nih yang biasanya membutuhkan air paling banyak. Jika dia pakai kaos kaki, cukup diusap. Tapi kalau enggak, dia harus cuci kaki. Dan itu bisa jadi butuh air yang lebih banyak. Nah, disinilah kita bisa tahu betapa manfaatnya mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu. Nah, saya betul tidak punya pengalaman yang ketika mengalami musim dingin. Cuman kata sebagian ustadz yang pernah mengalami musim dingin di Madinah, mereka itu sampai malas untuk buka kaos kaki. Jadi saking dinginnya, sehingga dalam waktu sehari semalam itu menggunakan keringanan ini, cuman kaos kakinya diusap dan tidak dicuci. Tayyib. Ini terkait masalah rentangnya. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang ketujuh yang disampaikan oleh penulis, yaitu mengusap imamah. Imamah itu penutup kepala. Dan mengusap al-jabirah, perban. Dan mengusap perban. Kita baca terlebih dahulu keterangan penulis. Wa yajuzu al-mashu 'alayha fil hadatsil akbar wal asghar. Wa laysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddad, bal yamsahu 'alayha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. Kita akan bahas yang pertama adalah mengusap jabirah, mengusap perban. Di sini penulis mengatakan ini berlaku untuk semua hadas. Berlaku untuk semua hadas, besar maupun kecil. Beda dengan mengusap sepatu atau kaos kaki yang di situ hanya berlaku untuk hadas kecil saja. Tapi ini berlaku untuk semua hadas, besar maupun kecil. Sehingga kalau ada orang yang punya hadas besar, dia mandi junub, ya, lalu bagian yang kena perban diangkat, ya, kemudian selesai dia membasahi seluruh tubuhnya, bagian yang kena perban diusap, sudah sah. Meskipun dia tidak perlu dicuci. Kemudian berikutnya, wa kadzalika yajuzu mal al-mashu 'ala al-imama wa hiya ma yu'ammimu bihi ra's wa yakunu 'alayhi Wadalilu ala dhalika hadithul Mughirah bin Syu'bah. Boleh juga mengusap imamah, penutup kepala. Boleh mengusap imamah atau penutup kepala. Namun dengan syarat imamahnya melekat di kepala, dalam arti sedang dipakai, dalam arti sedang dipakai, bukan dilepas diusap gitu, bukan, tapi sedang dipakai. Yang kedua, sulit untuk dilepas. Sorbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, terutama ketika mereka safar, mereka pakai sorban ya. Kemudian masih ada juluran kain sisa, itu dipakai untuk gelungan, dikalungkan di leher, sehingga nanti bentuknya seperti helm ya, seperti orang pakai helm yang kelihatan cuma mukanya saja. Seluruh bagian kepala tertutupi dengan sorban tadi. Maka kalau wudu ini harus dilepas, mungkin agak repot. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mempraktekkan mengusap di atas sorban, nah, kemudian dilanjutkan ke belakang terus balik lagi. Tayyib. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap imamah beliau, sorban beliau, dan beliau juga pernah mengusap jambulnya dan kedua sepatunya. Jadi beliau pakai imamah, rambutnya ada yang ke depan itu diusap sampai ke belakang. Nah, wal mashu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddad walakin law salaka sabilal ihtiyat falam yamsas lam yamsaha illa idza labisaha 'ala taharatin fil muddatil muhaddad lil mashi 'alal khuffaini lakana hasanan. Masih bicara tentang masalah mengusap kepala atau mengusap imamah. Jadi mengusap imamah tidak ada batas waktu maksimal. Beda dengan mengusap sepatu tadi, batas waktu maksimalnya mungkin sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Sedangkan kalau imamah tidak ada. Jadi syariatnya beda. Apakah ketika memakai harus suci dari hadas? Apakah ketika memakai imamah harus suci dari hadas sehingga nanti ketika wudu boleh diusap? Di sini tidak ada keterangan tentang itu. Namun kata penulis, walakin lau salaka sabilal ikhtiyat, tapi kalau orang itu mau berhati-hati, dia tidak mengusap kecuali dalam kondisi sudah suci, maka itu insya Allah lebih bagus. Ya. Sehingga misalnya sebelum pakai imamah kita wudu dulu dengan sempurna lalu pakai imamah. Baik, kaitannya dengan ini adalah masalah wanita mengusap kepala tapi yang diusap bagian jilbab, mengusap jilbab bagi wanita. Di sini disebutkan untuk mengusap jilbab bagi wanita, yang lebih dianjurkan adalah sebaiknya tidak diusap, kecuali jika di sana ada kesulitan dalam melepasnya, atau karena ada sakit di kepala, atau karena sebab yang lainnya, termasuk diantaranya adalah karena berwudu di tempat umum. Nah, ketika wudunya berada di tempat umum, otomatis dia tidak mungkin melepas jilbab. Maka boleh diusap di atas jilbab. Dan itu pernah dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau ketika wudu pernah mengusap di atas jilbab. Wallahu a'lam. Baik, ini terkait masalah mengusap. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib Bapak, ini sekarang jam 8.30, 8.28 ya. Dan masih ada sisa waktu kurang lebih setengah jam. Kami kasih pilihan membahas masalah mandi ataukah Mbak kita tanya jawab. Kelihatannya lebih baik kita ada sudah ada pertanyaan. Baik, kita buka beberapa pertanyaan ya. Baik. Nah. Baik, sebelum saya ke pertanyaan, ingin saya sampaikan juga nih pada Ustaz bahwa pertanyaan-pertanyaan ini copy paste dari pertanyaan jamaah. Jadi mohon maaf kalau ada typo atau ada singkatan-singkatan yang biasanya dilakukan di handphone. Jadi, mohon maaf sebelumnya. Baik, baik, baik. Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kondisi sudah batal, sudah beradas kecil, sedang cuaca sangat dingin, tidak mungkin melepas kop? Bisakah berwudu lagi setelah beradas kecil dan mengusap kop? Baik. Jika sudah batal, jika sudah batal kesempatan mengusap khuf, maka harus wudu dengan sempurna jika mau sholat ya. Sehingga misalnya tadi saya berada di tempat yang dingin, kemudian sekarang saya memanaskan air, lalu saya pakai untuk wudu sempurna, bagian kaki saya cuci. Setelah selesai, saya memakai kaos kaki. Sudah? Dan itu saya lakukan di waktu subuh. Saya sholat subuh. Kemudian saya hadas. Hadas pertama, misalnya ngentut, itu jam 9 pagi. Dan saya lebih menguatkan pendapat bahwasanya jam 9 inilah acuannya. Berarti saya boleh mengusap sampai jam 9 besoknya. Ternyata sampai jam 9 besoknya masuk waktu duhur di jam 12. Kemudian saya hadas dan jam 11.30 saya mau wudu. Terus gimana? Masih boleh enggak mengusap kaos kaki? Enggak boleh. Saya harus lepas sehingga saya harus wudu dengan sempurna. Setelah itu saya pakai lagi. Bagaimana kalau kendalanya sangat dingin? Dingin harus bersabar di sini. Anda harus wudu dengan sempurna karena kalau Anda mengusap maka wudunya batal. Nah, selanjutnya setelah saya berwudu dengan sempurna, kemudian saya pakai lagi kaos kaki, saya punya kesempatan 24 jam lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau sudah batal memang harus wudu dengan sempurna, bagian kaki dicuci. Kalau dia mau melanjutkan mengusap khuf, silakan pakai kaos kaki lagi. Berarti Anda sudah punya kesempatan 24 jam lagi. Allahu a'lam. Baik. Baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Afwan Pak Ustaz, untuk wanita, kalau pakai sepatu yang di bawah mata kaki, tetapi pakai kaos kaki sehingga menutupi mata kaki, berarti boleh mengusap ya? Yang diusap sepatu atau kaos kakinya, Ustaz? Baik, karena kaos kakinya yang menutupi kedua mata kaki, maka yang diusap adalah kaos kakinya. Sedangkan sepatunya, mengingat dia tingginya tidak menutupi mata kaki, sebagaimana sepatu pada umumnya zaman sekarang ya, sepatu-sepatu kantor, sepatu-sepatu ya, bahkan sepatu olahraga, sepatu santai, itu semuanya di bawah mata kaki, bagian mata kaki kelihatan. Sedangkan sepatu TNI atau sepatu polisi itu biasanya di atas mata kaki. Nah, model sepatu itulah yang boleh diusap. Nah, karena itu bagi wanita, kalau sepatu pendek itu dibuka sepatunya, kaos kakinya di. Ya, jadi kalau sepatunya pendek, kaos kakinya yang menutupi mata kaki, sepatunya tidak. Maka ketika mau diusap, lepas sepatunya, kemudian diusap kaos kakinya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita ke pertanyaan yang menitip itu, ada pertanyaan Mbak Tati. Mbak Tati, silahkan di anu. Assalamualaikum. Maaf, sudah terjawab Mohon maaf. Sudah terjawab. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ini pertanyaan ketiga nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana seandainya berwudu di toilet kantor yang terdiri dari non-muslim, toilet wanita maksudnya, apakah harus melepas jilbab juga, melepas jilbab juga mengingat rambut adalah aurat dan akan bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin kita kenal atau tidak kenal? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait membuka aurat di depan wanita non-muslim, ya. Jadi membuka aurat atau wanita muslimah, muslimah membuka aurat di depan wanita kafir. Pendapat yang kuat dibagi menjadi dua. Jika wanita kafir itu orangnya amanah, dalam arti tidak menyebarkan aurat wanita muslimah tersebut, maka hukumnya boleh. Sebaliknya, jika wanita kafir itu tidak amanah, kita paham, ini kalau saya buka kerudung, kelihatan rambutnya, wah nanti dia akan cerita. Disampaikan ke teman-temannya, disampaikan ke suaminya. Ya, ternyata selama ini yang pakai kerudung itu rambutnya pendek loh ya. Ya. Atau rambutnya cuman di atas kuping. Jadi dia tidak amanah sehingga cerita-cerita tentang itu. Maka kita tidak boleh buka di depan wanita seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya dia wanita asing yang kita tidak tahu? Lihat kebiasaan masyarakat di sana. Kalau masyarakat di sana cuek-cuek saja, Anda mau buka aurat, nggak buka aurat, nggak bakalan saya ceritakan. Maka insya Allah tidak masalah. Jika wudu di toilet wanita, kemudian di situ ada banyak wanita kafir, kita membuka atau Anda ibu-ibu membuka jilbab. Nah, karena Anda yakin aman, mereka nggak bakalan cerita kepada suaminya atau kepada orang lain. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah semoga menjawab pertanyaan. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada yang ingin bertanya langsung? Ini Umu Anissa, silahkan diambil. Bisa diambil ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya, kebiasaan kami, terutama suami saya, itu di rumah seharian memakai kaos kaki. Apakah di sini juga boleh beliau atau kami kalau sudah punya hadas mengusap kaos kaki? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik. Mohon di mute lagi itu. Oh, sorry. Baik. Ya. Baik, jadi posisi Anda atau suami Anda berada di rumah. Karena di rumah berarti tidak sedang safar, mungkin punya hak untuk mengusap kaos kaki selama sehari semalam. Tapi dengan ketentuan tadi ya, suami ibu harus wudu dengan sempurna dulu, baru setelah itu pakai kaos kaki. Nah nanti kalau mau wudu lagi tinggal diusap, wudu lagi tinggal diusap, dengan batas sehari semalam. Dan cara perhitungannya tadi sudah kita bahas, dihitung sejak hadas pertama. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Afwan Ustaz, sebelum kita maju, tadi yang pertanyaan mengenai menggunakan jilbab di dalam toilet wanita. Jadi kalau misalnya kita ragu, boleh mengusap jilbab saja, Ustaz? Yang saya pahami tentang mengusap jilbab ketika berwudu bagi wanita, itu tidak selonggar mengusap imamah. Jadi mengusap imamah lebih longgar dibandingkan mengusap jilbab. Dari beberapa keterangan ulama, karena itu pada asalnya harus diusap kepala, sehingga jika menuntut harus melepas jilbab, maka harus lepas jilbab. Tapi jika pertimbangannya darurat, wah ini tidak mungkin. Ini kalau melepas jilbab, dilihat banyak orang, ya, maka silahkan usap kepala. Dan yang diusap adalah atas, bagian atas jilbab. Ya, dan insya Allah itu sudah menggugurkan kewajiban, karena ini dilakukan dalam rangka darurat, tidak ada apa, tidak ada fasilitas yang bisa dia gunakan untuk melepaskan jilbabnya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, mencuci membasuh kaki membutuhkan air yang banyak, tapi mencuci membasuh kedua tangan sampai siku juga membutuhkan air yang banyak. Bagaimana caranya berwudu yang benar jika jumlah air sangat terbatas? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara wudu yang benar jika jumlah air terbatas? Pertanyaan ini cukup global sehingga bisa saya kasih rincian sebagai berikut ya. Bagaimana cara wudu jika air terbatas? Pertama, jika Anda memenuhi syarat untuk mengusap kaos kaki, maka nanti bagian kaos kaki diusap. Maka bagian kaos kaki diusap. Ini dengan syarat Anda memenuhi syarat untuk mengusap kaos kaki. Yang kedua, jika Anda tidak memenuhi syarat, berarti Anda tidak bisa mengusap bagian kaki. Maka di situ ada dua kemungkinan. Pertama, air tidak cukup. Air tidak cukup. Sehingga ini kalau saya pakai wudu baru dapat satu tangan sampai siku. Yang kiri enggak kena, enggak dapat. Sehingga kiri, kemudian kepala dan kaki nanti kering. Cuman cukup sampai siku bagian kanan saja. Atau cukup sampai tangan kanan dan kiri sampai siku. Kaki enggak cukup. Terus gimana kalau enggak cukup seperti ini? Karena enggak cukup, ya. Maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tetap wudu secukupnya. Tetap wudu secukupnya. Sehingga dia berwudu cukupmu sampai di mana? Ya, sampai tangan kiri sampai siku. Udah, selesai sampai situ. Ya sudah, wudu sampai situ. Yang kedua, tidak perlu wudu. Karena tidak ada wudu yang cuma belang kayak gitu. Cuma sampai tangan, sampai siku. Setelah itu sholat tidak ada wudu kayak gitu. Sehingga ketika airnya tidak cukup, maka tidak perlu wudu. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala alam, kembali kepada kaidah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Maka saya lebih condong untuk memilih pendapat silahkan wudu secukupnya, ya, misalnya cukupnya sampai tangan kiri hingga siku, ya sudah, sampai di situ kewajiban kita. Dan bagian yang tidak kena air, bagian yang tidak kena air, maka dia ma'fu disebabkan karena tidak punya air, karena kita nggak punya air. Wallahu ta'ala alam. Saya share lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oh, baik, saya stop share ini. Silakan. Bismillah, apakah boleh berwudu mengusap kaos kaki dalam rumah tanpa uzur? Dalam arti tidak dalam keadaan sakit, safar, dingin winter, dan banyak air. Alasannya untuk menjalankan sunnah apa diperbolehkan? Assalamualaikum hukum dari Dina Muhammad. Jawabannya boleh, karena bukan syarat untuk mengusap kaos kaki harus punya uzur. Bukan syarat mengusap kaos kaki harus punya uzur. Sehingga boleh mengusap kaos kaki tanpa uzur. Dan betul sekali tujuannya dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya diperbolehkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik. Ini kelihatan berikutnya pertanyaan. Assalamualaikum. Akuan ingin bertanya untuk mengusap kuf ini bagi yang mukim batasnya satu hari. Kapan yang mukim tersebut bisa mendapat keringanan itu lagi? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi batas satu hari itu adalah batas satu hari mengusap. Kalau sudah habis, berarti dia nanti gak boleh mengusap lagi. Dia harus wudu dengan sempurna, bagian kaki dicuci. Sudah? Setelah dia wudu sempurna, bagian kaki dicuci, dia pakai kaos kaki lagi. Maka dia punya kesempatan 24 jam lagi. sehingga bisa terus-menerus itu, Pak. Cuman putus dengan satu kesempatan dia harus mencuci kaki. Terus dia pakai kaos kaki lagi, lanjut lagi, dan begitu seterusnya. Harus wudhu lagi, okay. Harus wudhu sempurna dulu. Nah. Baik, berikutnya ini sehubungan dengan bahasan fikih yang menjadi bahasan akidah, apakah ada juga kelompok yang tidak mengakui bolehnya sholat menggunakan sepatu? Karena saya dulu pernah ditegur ketika sholat pakai sepatu. Kalau bagian ini saya kira bukan masalah penyimpangan sekte, tapi karena masalah tidak tahu ilmu, sehingga dia nggak ngerti kalau itu sunnah, akhirnya diingkari. Bukan karena saya misalnya mengikuti sekte A, dan dalam sekte A kami tidak mengakui keberadaan alas kaki ketika sholat, bukan itu alasannya, tapi karena dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti, maka dia memusuhi. Ya, sebagaimana pepatah bahasa Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dalam pepatah bahasa Arab, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi apa yang tidak dia tahu. Karena dia enggak ngerti, dia melawan, dia memusuhi. Makanya ditegur, kamu sholat kok pakai sepatu, sholat kok pakai sandal. Sebabnya adalah karena dia enggak tahu. Sehingga mungkin latar belakangnya bukan karena masalah sekte, bisa jadi dia ahlu sunnah dan insya Allah ahlu sunnah, cuman karena dia nggak tahu mengingkari bagian seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Nggak ada suaranya. Oh maaf. Mau Ustaz, di pertanyaannya bertubi-tubi datang terus ini. Assalamualaikum, semoga Ustaz dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Walaka bimithlin barakallahu fikum. Mohon bertanya, ketika melakukan gerakan wudu, tidak boleh diselingi gerakan lain, apakah kalau sedang wudu dan sebelum mencuci kaki melepas kaos kakinya dulu, apakah ini termasuk gerakan yang bukan gerakan wudu, apakah diperbolehkan Ustaz? Baik. Kita akan bahas tentang gerakan wudu yang diselingi gerakan lain. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, jika gerakan lain itu adalah gerakan untuk kemaslahatan wudu, untuk kelangsungan wudu. Untuk kelangsungan wudu, maka hukumnya boleh. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti dia nggak bisa wudu. Contohnya gimana, Pak? Buka tutup keran. Dibuka keran, dia cuci tangan. Terus dia berkumur. Kerannya masih terbuka. Ketika dia mengusap wajah, cuci tangan sampai siku, kanan, kiri, dia ngambil air, dibuang. Langsung dia mengusap kepala, karena dia merasa ini sayang airnya ngocor terus. Setelah ngambil air dibuang, kerannya ditutup, dia mengusap kepala. Sudah? Setelah itu dia membuka keran lagi, cuci kaki. Berarti terpisah dengan apa? Gerakan buka tutup keran. Itu kalau wudunya pakai keran. Coba kalau wudunya pakai sumur. Mau berwudu, ya, embernya bolong. Nah, sehingga ngambil air dari sumur, diangkat cepat-cepat. Nah, itu ada yang terbuang ya. Nah, tinggal dikit, nah, cepat-cepatan wudu. Ternyata baru dapat wajah setengah. Baru dapat wajah tapi setengah. Nimbol lagi, dapat lagi, dilanjutkan sampai tangan, siku hingga kanan dan kiri. Kaki belum. Nimba lagi, dapat lagi, kaki alhamdulillah bisa. Jadi bisa jadi dia nimba 2-3 kali baru menyelesaikan satu wudu. Itu kalau batal, ngulangi dari awal, ngulangi dari awal. Enggak selesai-selesai jadinya. Sehingga gerakan lain jika itu adalah gerakan untuk kelangsungan wudu, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, jika gerakan lain itu tidak ada hubungannya dengan wudu. tidak ada, tidak berhubungan dengan wudu. Abang Ustaz belum share screen Ustaz. Jadi baik. Oh ya, saya lupa share screen ya. Saya ulang. Baik. Saya ulang. Jadi gerakan wudu yang diselingi dengan gerakan lain. Fokuskan di bagian gerakan lain. Jika gerakan lain itu adalah gerakan yang tujuannya untuk kelangsungan wudu, hukumnya boleh. Tadi sudah kita sebutkan, contohnya buka tutup keran atau misalnya baju ya, saat cuci tangan kemudian berkumur, mencuci muka, lengannya lupa, belum ditarik ke atas. Nah, kita narik lengan ke atas biar nanti enggak basah. Itu gerakan untuk kelangsungan wudu dan ini hukumnya boleh. Yang kedua, gerakan lain yang itu tidak berhubungan dengan wudu. Misalnya goreng tahu atau nyapu atau yang lainnya. Nah, untuk gerakan lain yang tidak ada hubungannya dengan wudu, maka ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, gerakan ringan. Gerakan ringan itu contohnya gimana, Pak? Ya. Ada di tengah wudu ada kolo jengking lewat. Nah, terus langsung kita ambil sandal, tuk, mati. Dah, lanjutkan wudu lagi. Enggak masalah. Nah, ini gerakan ringan. Yang kedua, gerakan berat. Ya, gerakan berat ya tadi ya. Goreng tahu atau nyapu padahal wudunya belum selesai. Nah, jika gerakannya gerakan berat, ini memutus mualah. Dan salah satu di antara rukun wudu adalah mualah dilakukan secara berturutan, tidak putus. Tapi kalau gerakan ringan, ini tidak memutus mualah. Ya. Karena tidak memutus mualah, maka tidak sampai pada status bisa membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Sebelum kita melanjutkan yang lain, ini ada yang ingin bertanya langsung, silakan Yani, Yamit. Silakan. Yani di unmute ini ya, mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon jawabannya, mau bertanya itu. Kalau saya lagi bekerja, terus saya ada waktu istirahat. Nah, saya mempergunakan waktu istirahat saya kan harus makan, harus sholat gitu. Jadi saya tuh kadang wudu diperbolehkan nggak, hanya bagian badan yang wajib dibasuh terus cuma sekali aja gitu, menghemat waktu. Jadi semuanya kena gitu. Kalau saya punya waktu istirahat setengah jam, saya bisa jalan ke kamar mandi, saya bisa makan bentar, saya bisa wudu, saya bisa sholat gitu. Jadi nggak yang ada sunah-sunahnya itu loh. Baik, cukup Ibu? Cukup, itu aja. Baik. Jika Anda mau wudu minimalis ya, maka diperbolehkan hanya mencuci sekali selama seluruh anggota wudu tersebut terkena air. Dan Nabi SAW pernah wudu sekali-sekali. Beliau juga pernah wudu dua kali. Dan umumnya yang sering beliau lakukan adalah wudu tiga kali. Karena itu insya Allah tidak masalah jika Anda berwudu sekali-sekali, cuci tangan sekali, berkumur sekali, mencuci tangan sampai siku sekali, kanan, kiri, ya, kemudian kalau mengusap selalu sekali, cuci kaki juga sekali. Selama tidak ada anggota wudu yang tidak kena air, maka insya Allah wudunya sah dan diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz tadi menyebutkan contoh yang di Mekah berwudu dengan menggunakan air sedikit. Kalau berwudu melalui air yang kita taruh di botol spray, boleh ya? Jadi semprot-semprot ke anggota wudu. Jadi begini, kalau kita perhatikan wudu dengan spray. Kalau kita perhatikan anggota wudu ada dua, ada yang dicuci, ada yang diusap. Begini ya. Untuk anggota wudu yang dicuci, apa bedanya sih dicuci dengan diusap? Kalau dicuci harus ada air yang mengalir di anggota wudu tersebut. Ya. Sehingga misalnya mencuci muka, ya berarti nanti harus ada air yang mengalir di muka. Tangan juga seperti itu. Yang kedua diusap. Ini hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Ya. Hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Makanya untuk mengusap tidak perlu ada air mengalir di anggota badan diusap. Misalnya mengusap rambut, ya. Maka ngambil air dia buang, keran dia tutup terus diusap. Tayyib. Sehingga di posisi mengusap dia pakai spray enggak ada masalah. Nah, sekarang kira-kira untuk mencuci anggota wudu, ya, mencuci anggota wudu pakai spray bisa enggak kayak gini? Oh, bisa, Pak, tapi harus banyak. Ya, kalau bisa silakan. Ini semproti terus sampai ada air yang mengalir baru mukanya diratain, ya. Kalau bisa sampai ada air yang mengalir berarti kita bisa katakan ini mencuci. Wallahu a'lam. Jawab banyak pertanyaan. Bentar, oke. Berikutnya pertanyaan, apakah ada batasan kaos kaki yang seperti apa yang boleh diusap? Apakah betul harus kaos kaki khusus yang tahan air? Apakah boleh menggunakan bahan kaos kaki yang tipis seperti stocking? Tayyib, syarat kaos kaki yang boleh diusap sama sebagaimana syarat sepatu yang boleh diusap, dia harus menutupi mata kaki. Yang kedua, tidak bolong sehingga menyebabkan kaki terbuka, misalnya bagian depannya atau sampingnya. Selanjutnya, bagaimana kalau sangat tipis? Ya. Kalau sangat tipis dalam arti nggak ada beda antara make dan nggak make, maka harus dilepas. Tapi kalau ada perbedaan antara make dan nggak make, silahkan diusap. Wallahu a'lam. Perbedaannya dari kelihatannya, Ustaz. Kalau terlihat kulit. Iya, bisa salah satu indikatornya itu. Ini antara pakai kaos kaki dan nggak pakai kaos kaki, orang nggak bisa tahu, orang nggak ngerti, ya, maka dia lepas. Okay. Karena jadinya nggak ada pengaruhnya sama sekali kaos kaki itu. Wallahu a'lam. Berikutnya, ini masih ada 4 menit mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar mandi dan tempat wudhu campur, tidak ada batas atau tempat sendiri-sendiri, bagaimana sikap wanita? Tadi, tadi sudah dijawab mungkin ya, Ustaz. Kalau dia mau wudhu yang aman, berarti dia mengusapnya di atas jilbab. Nah, bagian tangan ya otomatis harus dibuka. Dibuka biar bisa sampai siku. Dan kelihatan orang lain di sini, jika memang terpaksa, tidak masalah. Karena dia di posisi terpaksa. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi, Ustaz, ini 14.57, 3 menit lagi. Boleh. Semisal ketika safar, kita jika meniatkan menggunakan kaos kaki yang diusap ketika wudhu, boleh tidak ketika sholat menggunakan sepatu, sementara yang diusap adalah kaos kaki, atau sepatu harus dicopot juga? Sholat menggunakan alas kaki apapun, hukumnya boleh, ya, baik sepatu maupun sandal maupun yang lainnya. Dan jika Anda mengusap kaos kaki, lalu mau sholat pakai sepatu, pakai sandal, hukumnya boleh. Sebagaimana orang ketika wudhu, kakinya dicuci. Ketika berangkat sholat, dia pakai sandal. Terus sholatnya pakai sandal. Sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? karena dia tadi sudah mencuci kaki dengan sempurna, wudunya sempurna. Nah, demikian pula ketika wudunya sempurna pakai mengusap sepatu, sehingga dia berwudu dengan sempurna, lalu pakai kaos kaki, kemudian dia pakai sepatu, sholat pakai sepatu sah, ya, hukumnya sah, selama tidak ada najis di sana, sehingga tidak masalah jika Anda mengusap kaos kaki, tapi sholatnya tidak pakai kaos kaki, tapi didobeli dengan sepatu, lalu sholatnya dia dengan menggunakan alas kaki sepatu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, ini 1459, 4 menit lagi bagaimana Ustaz? Baik, silahkan Pak. Baik, sebentar. Kondisi saya satu lagi. Maaf Ustaz, ini pertanyaan malah terlalu. Oke, saya tidak bisa share screen, tapi saya coba saya bacakan saja Ustaz. Bagaimana kalau sedang mandi terus wudu, kemudian pas tengkuk masih ada sabun, apa kita mengulang wudunya atau kita lanjutkan? Terus apakah termasuk gerakan ringan? Misalnya setelah wudu kita membersihkan hidung kembali karena dirasa masih ada air. Mandinya ini mandi besar atau mandi biasa? Kalau ini mandi biasa ya. Kalau ini mandi biasa, bukan mandi junub ya. Lalu dia berwudu selesai mandi biasa, kemudian ternyata sampunya belum hilang. Ya. Terus gimana? Nah, dia guyur kepalanya pakai air sampai sampunya hilang. Perlu ngulang wudu enggak? Tidak. Kenapa? Ini tidak pembatal wudu. Bahkan, Anda ada orang yang mandi, setelah mandi dia wudu, terus dia renang. Ya. Kemudian dia keluar dari kolam renang, langsung sholat. Boleh atau tidak? Selama wudunya tidak batal hukumnya boleh, karena renang bukan termasuk pembatal wudu ya. Sehingga sebagaimana aktivitas-aktivitas ini tidak pembatal, bukan termasuk pembatal wudu, maka bentuk seperti tadi ya, apa tadi yang ditanyakan, gerakan ringan, jadi sudah ya, gerakan wudu, ringan membersihkan hidup. Telinga hidup. Ada ya. Sabun di tengkuk tidak membatalkan wudu. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pas jam 9 ini bagaimana Ustaz? Baik, kita coba satu lagi. Satu lagi ya. Baik. Alhamdulillah, kita masih ada 3 sudah. Baik, ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita membaca doa setelah wudu selagi kita masih di kamar mandi atau harus keluar dulu dari kamar mandi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda keluar dulu dari kamar mandi ya, karena di situ ada lafal-lafal Allah ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka karena Anda berada di kamar mandi, keluar dulu dan dibaca di luar kamar mandi. Dan membaca doa setelah wudu tidak harus mepet, begitu selesai wudu langsung berdoa, tidak harus. Ada jeda sedikit, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini satu lagi Ustaz. Baik. Nih, terakhir Ustaz, ketika apa masih tentang wudu, ketika mencuci tangan, apakah harus meyakinkan semua bagian tangan harus kena air? Seperti itu jadi sampai. Jawabannya betul, semua anggota wudu harus kena air. Lalu bagaimana dengan kuku? Jika kuku Anda tidak ada lapisan apapun yang menghalangi, tidak ada kutek dan penghalang yang lainnya, maka bisa langsung wudu. Dan kuku kan kena ya, kuku di sini langsung kena, insya Allah tidak masalah. Tapi jika di kuku ini ada kuku palsu yang dipasang ya, harus dihilangkan dulu. Kutek juga seperti itu, jika dia menempel di permukaan kulit termasuk permukaan kuku dahulu. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini sudah habis pertanyaan Ustaz, ada pertanyaan tapi yang di luar topik. Baik. Nah, Ustaz. Baik, mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang lain insyaallah. Baik. Baik. Jazakumullah khairan kepada panitia yang telah memberikan fasilitas untuk kajian di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali di kesempatan berikutnya, masih membahas kitab Fiqih Muyassar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.